sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia persilakan kita dengan puisi. Nah, kita kan kita hafal itu, rek, hafal. Sallallahu ala Muhammad, hafal kita. Oh, terus dia hafal. Terus dia pindah. An-Nabi sallallahu alaihi salawatullah alaihi. Sambil 2 jam dia sholawatan, kita ngikut dia keliling masjid. Setelah selesai, kita tidak pernah bertanya siapa nama dia, dia tidak bertanya kita juga dari mana. Kita berpelukan 3 menit, 4 menit, dipersatukan oleh cinta kepada Rasulullah. Kemudian kita pulang dari masjid itu, dan kita lupa siapa tadi namanya saya tadi. Dan sisa juga tidak tahu ini tadi orang dari mana. Dahsyatnya Rasulullah bisa mempersatukan manusia. Tidak penting identitasmu siapa, tidak penting PAN, P3, PKB, yang penting cinta apa tidak kepada rakyatnya. Malam hari ini, bismillahirrahmanirrahim, saya ditugasi untuk melakukan apa yang ditulis di baligo di belakang, yaitu sholawat, zikir, sholawat dan puisi. Waktu yang diberikan kepada kami sekitar 1,5 jam sampai 2 jam, sehingga saya harus membagi beberapa tahap. Yang pertama, saya harus bertanggung jawab untuk bersama-sama menyiapkan pikiran yang jernih dan hati yang tepat, agar supaya kita kalau urusan sama sholawat, zikir, puisi tidak ada masalah. Kalau puisi, kalau sholawat zikir ini baru bisa jadi masalah kalau hatinya tidak tepat. Karena kalau puisi itu pihaknya cuma 2, yaitu yang baca sama yang mendengarkan. Kalau lagu KDI, apa lagu pop, itu cuma pihaknya cuma yang nyanyi sama yang mendengarkan, yang tampil sama yang nonton, sama yang nonton. Tapi kalau sholawat itu ada 4 pihak. 1 Allah, 2 Rasulullah, nomor 3 kita, Anda dan saya dan kami. Zikir itu minimum 3 pihak, Allah, Rasulullah, Allah dan kita. Nah, jadi daripada kita dimarahin Allah karena tidak benar-benar menghadirkan Allah di sini, mending enggak usah zikir gitu loh, Bu. Jadi mending jadi orang kafir daripada jadi orang munafik. Mending tidak mengawini wanita daripada dikawini tapi disiksa terus dan dibohongi terus. Mending tidak kawin. Jadi 1 orang munafik padanannya 100 orang kafir. Jadi kita lebih baik menghadapi 100 orang kafir daripada 1 orang munafik. Oleh karena itu, perkenankan menit-menit pertama ini teman-teman Kiai Kanjeng saya minta untuk tidak usah menyentuh alat musik. Karena kalau kita berzikir itu bukan tontonan. Berzikir itu adalah Allah bersama dan kita. Dan ini ada logika seperti ini, saya mohon maaf. Ini misalkan Pak Erwin atau Pak Yudi. Pak Yudi itu bilang sama Bu Yudi, I love you. Pak Erwin bilang sama Bu Erwin, I love you. Saya mengkonfirmasikan kepada Anda semua, kata-kata I love you ini berlakunya di mana saja dan kapan saja. Ketika beliau di kantor masih berlaku enggak I love you-nya? Masih. Ketika Pak Erwin umroh masih berlaku I love you-nya. Ketika tawaf Pak Erwin itu yang nomor 1 Allah atau ibu? Ini soal cara berpikir. Allah bukan pesaingnya istri, Allah bukan kompetitornya siapa-siapa. Cinta kita kepada istri itu berada di dalam cinta kita kepada Allah, sehingga dia inherent satu sama lain. Yang saya tanyakan, kalau ketika Pak Erwin atau Pak Yudi itu ada di kantor, apa pas di jalan, itu terus I love you-nya tidak berlaku lagi, misalnya 2 menit, 3 menit, atau apalagi sampai selingkuh, itu upamanya. Kalau I love you-nya enggak berlaku lagi, itu namanya apa, Bu? Jadi saya cinta Novia, tapi ketika saya acara di mana, terus saya hilang Novia dari pikiran saya, hati saya, sehingga dia tidak menjadi pertimbangan utama hidup saya lagi, tidak menjadi pertimbangan utama dari kalimat-kalimat saya dan keputusan saya. Kalau itu terjadi, berarti saya apa, Bu? Khianat. Kalau bahasa umumnya sekarang selingkuh. Nah sekarang saya tanya, ini hanya antar suami istri. Sekarang kalau antara Allah dengan manusia, Allah dengan hambanya, ini untuk paralel ini ilmunya adalah bahwa ada empat macam bersuami istrian di dalam kehidupan. Yang pertama laki perempuan, yang kedua wali kota dan rakyatnya. Itu wali kota adalah suami, rakyatnya adalah istri. Jadi kalau si suami yang wali kota ini menyuruh rakyat Banjarmasin bayar pajak, itu baru boleh nyuruh bayar pajak kalau fasilitas umum di Banjarmasin sudah beres semua. Kan begitu. Upamanya, ini logikanya Pak. Begitulah Allah. Allah nyuruh sholat, Allah nyuruh puasa, itu dengan bertanggung jawab dulu untuk menyejahterakan. Dia kasih alam semesta yang subur, dia kasih badan yang sehat, dia kasih ilmu, akal, dan lain sebagainya, baru disuruh sholat. Karena Allah pemegang saham utama dalam hidup kita, kita ini karyawan, maka ibadah kita kepada Allah juga tergantung kepada pemegang saham. Gak boleh kita menentukan ibadah kita sendiri, itu namanya ibadah mahdhah. Nah, saya kembalikan ke wirid dan sholawat pada malam hari ini. Sekarang ini Allah nomor satu hadir di sini, nomor dua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nomor tiga kita. Jadi jangan dipikir Allah tidak ada. Kalau Allah engkau tidak temukan di dalam hati dan pikiranmu malam hari ini, berarti engkau tidak berwirid dan berarti engkau selingkuh kepada Allah. Nah kalau memang gini, Anda sama Allah ini bersuami istri dalam berarti ya, laki-laki perempuan, wali kota, pemerintah dan rakyat itu suami istri, umat manusia dan alam ini suami istri. Makanya sama hutan mesti hati-hati, harus ditertibkan kalau ada pencurian-pencurian, karena manusia adalah suaminya alam. Benar Ibu ya? Jadi ditanami dengan benar, tanah dipelihara kesuburannya, 5 tahun sekali tanah harus istirahat sebagaimana di Madinah Al-Mukarramah zaman dahulu. Jangan dihabisin itu tanah sampai kehilangan kesuburannya. Itu namanya ilmu ekologi atau ekosistem. Nomor 4 adalah persuamian laki-laki perempuan tadi. Ini nomor 4 adalah persuamian antara Allah dengan hambanya. Itu seolah-olah suami. Jadi Allah ini suami yang sangat bertanggung jawab. Nah bersuami istri ternyata kan tidak ada menit di mana kita enggak bersuami istri. Betul. Tidak ada detik di mana kita tidak bersuami istri ya Bu ya. Tidak ada tempat di mana kita bebas dari istri kita dan suami kita. Dan tidak ada perilaku dari kita di mana suami kita hilang atau istri kita hilang dari konteks perilaku itu. Maka saya tanya, kalau begitu ada acara yang bukan sholawat dan zikir? Emang boleh kita melakukan sesuatu di suatu tempat di mana Allah tidak ada dan Muhammad tidak ada? Kalau sampai pada, kalau kita misalnya mengadakan acara dangdut dan situ kita anggap Allah tidak ada, Rasulullah tidak ada, namanya apa? Namanya apa tadi? Selingkuh. Jadi emang ada? Pekerjaan, kehadiran, tidur, bangun di mana Allah tidak ada. Kita bersuami istri dengan Allah kapan saja, di mana saja, siang, malam, pagi, sore. Sehingga acara ini tidak acara khusus. Karena acara apapun, di situ ada Allah, di situ ada Rasulullah bagi orang Islam. Lagu apapun, jadi gak ada lagu religi dan gak ada album religi terus album umum. Ini kalau saya perpanjang nanti sampai ke soal departemen, sampai soal kabinet dan seterusnya. Tapi intinya Bu, mari kita mohon maaf kepada Allah SWT agar kita tidak dicatat sebagai peselingkuhnya Allah. Dan malam hari ini pertama-tama jangan dengar musik dulu, karena wirid, zikir, solawat, lagu atau puisi itu ada makomnya masing-masing. Kalau baca puisi atau bermain musik, jangan di dalam masjid. Di dalam masjid kita berzikir, tapi nanti kalau sudah solawatan pakai terbang kayak di Martapura, itu bagusnya juga di dalam tidak ada masalah, tapi dia sudah campur budaya sehingga dia cocoknya di beranda masjid. Nah kalau sudah main band harus di luar masjid. Jadi makanya ibadah mahdhah jangan dicampuri dengan alat musik. Jadi jangan orang sholat dikendangi gitu, dikasih terus adzan di apa, dikasih keyboard gitu supaya lebih indah ngaji tadi, terus diiringi dengan biola gitu, tidak boleh. Ibadah mahdhah tidak dicampuri apa-apa. Di luar itu dalam Al-Quran prosentase perintah Allah yang menyangkut ibadah mahdhu ada 3,5%, sisanya 96,5% itu ibadah muamalah, bikin PAN sehingga jadi wali kota, bikin P3 sehingga jadi gubernur, bikin PKB sehingga jadi wakil gubernur. Nah itu ibadah muamalah, bukan ibadah mahdhu. Nah kita tidak, kita harus bisa memilah antara ibadah mahdhu dengan ibadah muamalah. Oke, oleh karena itu yang pertama sekali ibu-ibu sekalian, mari kita nikmati dan kita syukuri kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan di Kalimantan Selatan ini ada orang besar, orang yang terbesar di dunia di bidangnya, yang saya tidak menemukan warung atau rumah di Kalimantan Selatan tanpa ada gambar beliau. Siapakah gerangan? Siapa gerangan beliau? Beliau adalah orang yang menyelenggarakan selawat maulid sejak masa mudanya sambil bermain silat pada waktu itu. Dan waktu awal beliau bikin hanya 4 orang yang ikut, sampai akhirnya ratusan ribu orang ikut berselawat setiap malam Senin. Betul ya? Orangnya sangat tak saya takzimi, karena di seluruh dunia tidak pernah ada peristiwa getaran-getaran elektromagnetik cinta vertikal Allah, Rasulullah dan manusia sebagaimana yang terpancar dari cahaya Martapura, Banjarmasin dan Kalimantan Selatan. Kalau kita memandang wajah beliau, kita teringat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau kita memandang, kalau mendengarkan suara Haji Zaini, istri saya ini jatuh cinta sama suara beliau. Menengahnya tak kaplok. Tidak guyon-guyon. Maksud saya, beliau ini Masya Allah, yang namanya Ainun itu kuku hitam, yang namanya Haddad Alwi itu kuku hitam, yang namanya Opi itu kuku hitam, tidak ada artinya, mereka semua cuma buih-buih. Tapi beliau ini, Haji Jai ini, Guru Zaini kita ini Masya Allah, beliau adalah pahlawan dunia. Beliaulah yang paling indah memancarkan cinta dan percintaan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia orang besar almarhum Masya Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan sampai hilang situasi itu dan lahirkanlah Haji Zaini yang lain di Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, menghadir sekarang ada 5 via: Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Haji Zaini, muttafaqun alaih. Dan Anda semua, saya Pak Wali Kota. Ila hadratin Nabiil Mustofa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il hadirin wa ila jami'il ummah fi Banjarmasin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم Allahumma salli wa sallim wa barik. Wahai engkau semua yang memendam kerinduan untuk bertatapan wajah yang indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal mustaquna ila ru'ya gamali sallu alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم اشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم اشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما لاقى في الأفق نور كوكب يا ربي صل على محمد يا يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد الفاتح القاتم المقرب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى المجتبى المحبب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد اغفر وسامح من كان أذنب يا ربي صل على محمد يا يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا الله jagalah seluruh Banjarmasin Kalimantan Selatan ini ya Allah dari segala mara bahaya sebagaimana engkau melindungi Nuh alaihissalam dengan umat yang setia kepadanya sebagaimana engkau melindungi Musa dari tsunami engkau melindungi umatmu melindungi kekasih-kekasihmu ya Allah Banjarmasin aman Banjarmasin aman ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء ibu bapak sekalian saya tuh kalau habis lagu Gaya Kanjeng kemudian orang tepuk itu merasa ganjel di sini karena orang tepuk juga ragu-ragu karena memang watak yang kita bawakan itu tidak cocok untuk wah gitu tidak cocok karena kita ini bikin lagu itu masuk ke dalam bukan keluar jadi nyun sewu inna a'toina kal kautar Allah mengatakan menghibur Rasulullah ketika Rasulullah diecek-ecek terus Allah menghibur sesungguhnya wahai Muhammad aku telah memberimu al-kautsar kegembiraan yang sangat luas nah apa yang dilakukan umat Islam ketika gembira kalimat berikutnya fasolli jadi enggak orang Islam itu enggak bisa kayak di TV itu 100 ribu itu enggak bisa enggak bisa itu ya dia muslim tapi dia belum sampai ke situ kan enggak bisa kita itu selalu punya sublimasi gembira kita bilang Allahu Akbar subhanallah walhamdulillah sedih sama alhamdulillah subhanallah walhamdulillah sama karena umat Islam mampu menciptakan ilmu putaran ilmu tawaf mengembalikan ke titik tengah dari jiwa manusia jadi apapun yang terjadi kita kembali ke subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallahu akbar saya waktu ketemu Novia enggak gitu saya enggak Subhanallah hidungnya walhamdulillah itu saya dulu Jadi saya selama hidup belum pernah teriak-teriak seperti itu. Tidak tahu bagaimana, karena dalam Islam ada ajaran kebudayaan, ada ajaran psikologi, ada ajaran macam-macam. Dan Allah beratus-ratus kali mengatakan jangan berlebihan, jangan berlebihan, jangan berlebihan. Dan berlebihan itu yang membuat sekarang ada PP37. Itu berlebihan. Yang membuat macam-macam keputusan negara, yang bikin kacau rakyat, itu karena tidak paham kepada batas-batas itu. Oke. Ini kalau saya perpanjang jadi ceramah politik, jadi enggak saya terusin. Ibu-ibu sekalian, di situ kan ada zikir, selawat, puisi. Sebenarnya semua kan sama saja. Zikir itu puisi-puisi yang kita ambil dari hikmah Al-Qur'an, ya Rahman, ya Rahim, ya Rabb, ya Narkuni bardan wa salaman ala Ibrahim, ya Narkuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Salamun ala nukim fi alamin, salamun ala nukim fi alamin, salamun ala nukim. Itu kan kalau wiritan kan kita ambil dari Al-Qur'an. Kecuali yang agak kebatinan itu, campi-campi setan suntul yo, nah itu lain masalah. Nah, kalau selawat itu kan bukan karangan Allah, bukan karangan Rasulullah, itu karangan kita. Berupa puisi-puisi kita lakukan. Jadi selawat itu sebenarnya puisi. Misalnya yang tadi Anda baca, ada karya dari Imam Busiri, ada karya dari Syekh Alapsi, ada karya dari Imam Badawi, gitu ya. Itu semua karya puisi, kayak Khalil Anwar, Taufik Ismail, penyair-penyair Banjarmasin, itu puisinya selawat-selawat semua. Cuman bedanya karena di dunia modern itu dianggap kesenian, ini dianggap bukan agama. Padahal dalam Islam apa yang tidak tersangkut oleh agama, orang mohon maaf, orang kencing, orang buang air besar, itu agama. Orang menanam pohon, itu agama. Bisa menanam pohon tanpa melibatkan Tuhan. Emang punya siapa itu pohon? Emang punya siapa? Bisa kamu makan, kamu melakukan apa saja tanpa ingat kepada Tuhan. Emang punya siapa? Bisa sisiran tanpa ingat kepada Tuhan. Emang punya siapa lu? Rambut lu. Coba berkaca, pandanglah wajahmu, meringislah buka mulutmu, pandanglah gigimu, lu akan bersyukur luar biasa kepada Allah. Ya Allah, terima kasih engkau menghentikan pertumbuhan gigiku sampai di situ. Bayangkan kalau engkau tidak menghentikan pertumbuhan gigiku, ini problem internasional. Karena ini memanjang dan setiap minggu harus dipotong dan biayanya pasti sangat mahal. Kalau kita bekerja kecil-kecilan enggak akan bisa. Nah, ini kalau bayangin enggak bisa motong gigi, wah memanjang kan susah ini mulut kita. Dan Allah tentukan sel 1 jadi 2, 2 jadi 3, 3 jadi 4, 4 jadi 8, 8 16 32 terus quark, elektron, proton, elektron disusun oleh Allah komposisi tertentu, harmoni tertentu menjadi daging. Komposisi tertentu harmoni itu menjadi rambut. Komposisi tertentu harmoni menjadi tulang. Dan pada pemuaian kesekian yang satu berhenti, rambut tumbuh terus sepanjang hidup, tapi alis berhenti sampai di situ. Betul enggak? Alismu tumbuh? Tumbuh, alismu berhenti. Bayangin kalau alis tumbuh terus kan, kita mesti ada salon khusus untuk motong alis, Bu ya. Nah, itu semua ditentukan oleh Allah. Nah, Ibu sekalian, itu semua puisi. Nah, sekarang saya mohon, nanti di akhir acara kita akan memuncai dengan Takbir Akbar. Tapi sekarang biarkan kita belajar puisi. Tapi ada seorang yang didatangi Kiai Kanjeng di Alexandria, Mesir Utara, dekat Israel, yang karya-karyanya dihafal oleh hampir semua umat Islam di seluruh dunia dan terutama di Indonesia. Namanya Al-Burdah. Sudah paham Bu ya? Al-Burdah. Semua yang kita dengerin dan kita lantunkan di Martapura kan dari Burdah banyak sekali. An-Nabi sallu alaihi salawat. Ayo. Wa yanalul barakah kullu man shalla. Sekali lagi, terus. An-Nabi sallu I'm not afraid. sekali lagi. An-Nabi ya man hadar, An-Nabi khairul bashar. An-Nabi ya man hadar, An-Nabi khairul bashar. Man dalalahul qamar, wa nazal sallam alayhi. An-Nabi. Wali kota ini kebanggaan Banjarmasin Kalimantan Selatan, di seluruh dunia tidak ada yang melawan di sini. Kalau orang Banjarmasin tidak bangga, saya yang akan bangga. Biarin yang punya enggak bangga, aku bangga. Aku bangga dan aku ceritakan kemana-mana. Dan ketika kami datang ke Syekh Imam Busiri di pewaris-pewarisnya di Alexandria, nyuwun sewu, beliau menyambut kita membuka pintu masjid tidak dengan Waalaikumsalam tafadhol min ana ente, enggak ada. Dia langsung, Syekh ini membuka pintu. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallim, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallim. Dia persilakan kita dengan puisi. Dan kita kan, aduh, kita hafal itu, rek, hafal. Sallallahu alaihi Muhammad, hafal kita. Oh, terus dia, wah, hafal. Terus dia pindah. An-Nabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi. Sambil 2 jam dia sholawatan, kita ngikut dia keliling masjid. Setelah selesai, kita tidak pernah bertanya siapa nama dia, dia tidak bertanya kita juga dari mana. Kita berpelukan 3 menit, 4 menit, dipersatukan oleh cinta kepada Rasulullah. Kemudian kita pulang dari masjid itu, dan kita lupa siapa tadi namanya saya tadi. Dan sisa juga tidak tahu ini tadi orang dari mana. Dahsyatnya Rasulullah bisa mempersatukan manusia. Tidak penting identitasmu siapa, tidak penting PAN, P3, PKB, yang penting cinta apa tidak kepada rakyatnya. Yes or no? Gitu hidup itu kalau pakai Rasulullah seperti itu. Maka sekarang sallallahu alaihi Muhammad bareng-bareng. Kalau kita hitung dari teori kekhalifahan, kita ini kan khalifah, disuruh Tuhan jadi khalifah. Jadi Tuhan itu kalau nyuruh dia kasih fasilitas, tidak mungkin dia nyuruh tanpa fasilitas. Nah, fasilitas yang kita miliki ini Bu, bisa berupa kecerdasan akal, bisa berupa kekuatan fisik, bisa berupa maintenance alam yang kita teknologisasikan menjadi macam-macam, sampai menjadi radar Banjarmasin, sampai menjadi pabrik plastik, sampai menjadi segala macam. Itu semua fasilitas dari Allah. Salah satu kekuatan yang diberikan Allah, dipinjamkan Allah kepada manusia adalah kekuatan yang disebut energi magnetik. Jadi kalau ibu ngelihat kucing gini, itu kucing terpengaruh dia. Kalau ustadz kita dari masjid ini membaca Al-Fatihah di depan segelas air, maka molekul-molekul air itu akan mengalami pergolakan-pergolakan. Dan ini ilmiah, ini serius. Makanya banyak orang minta air, kasih air untuk didoain. Itu bukan mistik, itu bukan musyrik, bukan ini, karena dia sedang melakukan, bahasa saya, zam-zamisasi air. Air zam-zam itu air biasa, tapi oleh Allah diberi magnet dengan konteks dan perintah menyembuhkan orang yang meminumnya. Nah, manusia karena dia pewaris dari kekuatan Allah, dia mendapatkan pinjaman dari Allah kekuatan seperti itu. Kalau Pak Erwin pulang ke rumah karena di kantor banyak masalah, terus dia agak uring-uringan wajahnya, kira-kira ibu terpengaruh enggak? Anak-anak terpengaruh enggak? Anak-anak menjadi bisa senyum enggak? Kalau lihat bapaknya gelap mukanya, anak bagaimana? Terpengaruh kan? Nah, hawa yang muncul dari jiwa manusia itu mempengaruhi siapa saja di sekitarnya, termasuk alam semesta. Jadi kita ini setiap hari memancarkan frekuensi gelombang-gelombang elektromagnetik yang mempengaruhi sekeliling kita. Makanya hujan bisa enggak jadi enggak hujan, anjing mau datang jadi enggak berani, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang memancarkan gelombang ini se-Indonesia, pasti alam berubah sesuai dengan apa yang dipancarkan oleh manusia. Kalau kita se-Indonesia memancarkan nafsu, energi nafsu dan magnet nafsu, maka alam akan mengalami apa? ketidakseimbangan sunnah. Nah, kita ini di Indonesia Masya Allah belum bisa percaya satu sama lain. Ada presiden kita pilih, setelah itu sebentar kemudian mulai tidak percaya. Saya kira di tingkat lokal tidak lah ya. Artinya Pak Wali Kota tetap oke, dari tadi ditepukin oleh Bapak-Bapak, berarti masih ada kepercayaan satu sama lain dan kebahagiaan dan kemesraan. Tapi kita dengar PP37 gitu, terus di sini memancar apa? Kedongkolan. Kedongkolan itu kan mempengaruhi ibu, misalnya ibu hamil terus lahir PP37. Nah, terus kira-kira anaknya terpengaruh enggak Bu di dalam? Terpengaruh. Nah, alam ini terpengaruh oleh energi kita, hawa yang kita keluarkan bersama-sama, yaitu ketidakikhlasan, ketidakpercayaan satu sama lain, kedengkian, nafsu, ingin mencuri, ingin korupsi, akhirnya terjadi disharmoni alam. Terjadi perubahan musim yang tidak menentu, terjadi padatan-padatan udara yang tidak merata, terjadi cuatan-cuatan elektromagnetik sehingga pesawat selalu terguncang-guncang, dan lain sebagainya. Bumi juga menjadi penggeliat karena pengaruh hawa buruknya manusia. Jadi kalau mau ingin tidak ada bencana, salah satu teorinya dari sini adalah mari kita ciptakan harmoni di antara kita, persatuan di antara kita, sehingga alam lingkungan ini juga akan terjaga harmoni, sehingga dia tidak akan memberikan bencana kepada kita. Kira-kira gitu ya Bu ya, setuju ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Teman-teman Kiai Kanjeng ini Bu kemana-mana itu melayani. Kita enggak ada yang potongan artis lah. Enggak ada yang cocok dimasukin koran, TV enggak cocok. Kita semua ini orang tua dan kita melayani kemana-mana. Kalau untuk orang Jawa banget, kita juga punya nomor-nomor Jawa banget. Punya nomor-nomor Dayak, punya nomor-nomor Mandar, Bugis, Cina, semua kita melayani semua. Mudah-mudahan kegembiraan dan cinta yang kita tawarkan kepada orang itu menciptakan alam ini menjadi seimbang. Indonesia menjadi akan bangkit. Tahun ini adalah tahun penentuan bagi Republik Indonesia, akan hancur dalam jangka panjang ataukah akan bangkit mulai tahun ini. Nah, dalam skala nasional biarkan itu urusan Pak SBY, tapi yang penting di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin sudah ada petugasnya dan sudah ada mujahidnya, dan beliau akan memimpin kebangkitan di sini. Amin ya rabbal alamin.